saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Manusia adalah makhluk yang sangat lemah, dan bagian terlemah dalam dirinya adalah hati. Oleh karena itu, ia begitu mudah berubah dan dibolak-balik. Sebagai makhluk yang lemah, kita wajib menyadari bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Kuasa. Tidak ada satu amal pun yang mudah untuk dikerjakan jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya sulit, dan tidak ada satu amal pun yang sulit jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya dengan mudah. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita sulit, tapi sejatinya Allah mudahkan. Menurut kita mudah, sejatinya Allah belum menghendaki kemudahan tersebut. Berapa banyak orang yang mengira amal itu berat, ternyata setelah dikerjakan ternyata mudah. Itu berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang melihat kelihatannya amal tersebut sangat ringan dan mudah, tetapi sejatinya tidak semua orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh banyak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh berwudu sebelum tidur, kelihatannya gampang, kelihatannya mudah. Tetapi sejatinya tidak semua orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang berwudu sebelum tidur didoakan malaikat? Ya Allah, maghfir li abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni dosa orang tersebut karena ia tidur dalam keadaan bersuci atau telah berwudu. Berwudu tidak sampai menghabiskan waktu 5 menit lah kurang lebih ya. Tidak sampai 5 menit. Kelihatannya ringan, mudah. Tetapi sejatinya tidak semua orang dimudahkan oleh Allah bisa berwudu setiap kali hendak mau tidur. Ini ya. Kalau Allah sudah menghendaki sebuah kemudahan bagi seorang, maka tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menyusahkan atau menyulitkannya. Kalau sudah Allah susahkan, maka tidak ada satu orang pun makhluk yang mampu membuat ia mudah. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan keikhlasan. Berat ringan dan mudah sulitnya seseorang dalam menggapai dan menjaga keikhlasan sangat bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika panggilan ikhlas mengetuk hati kita, maka segeralah sadar bahwa tiada tempat untuk memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha memegang hati ini dan membolak-balikkannya sekehendaknya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa meminta pertolongan, meminta bantuan, minta kemudahan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta," jika engkau meminta, sa'ala minta, "fas'alillah," maka mintalah kepada Allah. Jadi kalau kita punya permintaan, kita punya keinginan, maka hendaklah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa idza sta'anta," dan jika engkau mohon pertolongan, meminta pertolongan, "fasta'in billah," maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta, minta kepada Allah. Kalau memohon pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabbus samawati wal ard, pemilik langit dan bumi, yang menghidupkan, yang mematikan. Maka Allah Subhanahu wa taala tentu yang Maha Kuasa. Sahabat Isma Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan, menguatkan keikhlasan dalam hati kita dan menjaganya dengan menjauhkan kita dari penyakit riya, sum'ah, sombong, pamer dan sebagainya. Sebab kenapa? Karena kehadiran riya dan turunannya seringkali sangat samar, bahkan lebih samar daripada seekor semut. Hal ini sebagaimana pesan Nabi SAW dalam salah satu khutbahnya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya ayuhan nas ittaqu hadza syirka fa innahu akhfa min dabibin namli. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadza syirka, hindarilah syirik ini. Apa yang dimaksud dengan syirik di sini adalah riya. Kenapa demikian? Fa innahu akhfa min dabibin namli, karena ia lebih samar daripada rayapan seekor semut. Nasihatku untukmu.